الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة والاخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang berbarokah dalam taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah doa yang sangat penting untuk selalu kita ulang-ulang. Ya, karena kita sangat membutuhkan kepada ilmu, membutuhkan kepada rizki, membutuhkan kepada diterimanya amal saleh yang kita lakukan. Lebih-lebih pas hujan gini nih. Karena di antara waktu yang mustajab adalah saat turunnya apa? Hujan. Kata Nabi SAW, sintani la turaddan. Dua waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Indan nida wa tahtal matar. Ya, ketika adzan, doa ketika adzan dan doa ketika turun hujan. Hadisnya sahih. Ya, maka ketika turun hujan, dan hujan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita memperbanyak doa, dan doa yang sangat penting yang hendaknya kita selalu ulang, ya, terutama bagi para santriwati dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, hendaknya senantiasa dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang akidah Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Pada poin ke-27, penulis yaitu Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha, bahwasanya as-sa'ah yakni hari kiamat, atiyatun pasti datang, la raiba fiha tidak ada keraguan di dalam. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini tanpa ada keraguan di dalamnya bahwa kiamat dan hari akhir itu pasti ada. Tidak boleh seorang mengingkarinya. Bahkan barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, dia adalah orang-orang kafir, bukan orang muslim. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 7, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir menganggap, dan za'ama dalam bahasa Arab sering digunakan untuk anggapan-anggapan yang keliru. Ya, anggapan-anggapan yang keliru. Orang-orang kafir, di sini Allah menyebutkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir, mereka beranggapan bahwa mereka tidak dibangkitkan. Jadi tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ayat ini menunjukkan secara jelas, orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, ya, tidak adanya hari akhir, mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa anna Allaha yab'atsu man yamut, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Ini harus kita yakini. Karena ini termasuk akidah Islam berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, dan telah menjadi kesepakatan para ulama. Kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana Allah memulai mereka, begitulah mereka akan kembali. Yakni sebagaimana Allah menciptakan kita yang pertama kali, begitu pula Allah SWT akan membangkitkan kita. Makanya kata Nabi alaihi assalatu wassalam, yub'asun nasu yaumal qiyamati ya kufatan gurla uratan, ya besok pada hari kiamat itu Allah akan membangkitkan manusia dalam keadaan apa? Telanjang, tidak bersandal dan tidak berkhitan. Sebagaimana Allah memulai apa? Penciptaannya. Ya, nah, dan ini harus kita yakini. Baik. Poin ini ayol ehwah yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau ingin memaparkan kepada kita, membahas tentang salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kewajiban beriman kepada hari akhir. Dan ini termasuk rukun iman, rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Rukun iman artinya pondasi keimanan, prinsip keimanan yang wajib diyakini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara rukun iman, prinsip iman adalah meyakini adanya hari akhir. Oleh karenanya perlu diketahui, ya, dicamkan baik-baik, semua pembahasan tentang akidah, semua pembahasan tentang akidah tidak keluar dari rukun iman. Pada hakikatnya pembahasan tentang akidah itu tidak keluar dari rukun iman secara umum. Ya, secara umum, ya, termasuk misalkan pembahasan tentang adab kubur, pembahasan tentang kiamat, pembahasan tentang surga, tentang neraka, tentang hisab, tentang telaga, ya, besok pada hari kiamat, timbangan. Pada hakikatnya itu adalah perincian-perincian tentang apa? Iman kepada hari akhir. Jelas? Makanya para ulama sangat perhatian dengan masalah rukun iman, menjelaskannya secara detail. Ya, bahkan hadis Jibril yang tadi sudah kita sampaikan disebutkan oleh para ulama seperti dinukil oleh Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, ya, bahwa hadis Jibril adalah digelari oleh para ulama dengan Ummus Sunnah, induknya hadis. Sebagaimana surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, induknya Al-Quran. Kalau hadis, induknya adalah hadis Jibril. Karena di dalam hadis Jibril terdapat penjelasan tentang Islam, penjelasan tentang iman, penjelasan tentang ihsan. Jadi pembahasan yang akan beliau bahas ini pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari pembahasan iman kepada hari akhir. Dan pembahasan tentang hari akhir, ya, yaitu kita beriman. Maksudnya iman kepada hari akhir adalah kita meyakini, ya, tentang kejadian-kejadian mulai di alam barzah sampai nanti ya hari dibangkitkannya manusia, sehingga mencakup pembahasan tentang siksa kubur, pembahasan tentang ya telaga nabi, tentang sirat, tentang surga, tentang neraka, tentang al-ba'ats, tentang hisab. Ini masuk di dalam kategori apa? Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir, ayol ehwah, ya, merupakan masalah yang sangat penting sekali dan pembahasan yang sangat mulia. Kenapa? Ada beberapa alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Pertama, karena iman kepada hari akhir termasuk bagian dari rukun iman yang 6. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Ya. Yang kedua, karena pembahasan hari akhir sering disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan nama tentang hari kiamat itu banyak sekali. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaya lebih dari 80 nama. Nama kiamat saja, hari akhir itu lebih dari 80-an. Ya. Ketika Allah SWT sering sekali membahas tentang hari akhir, Rasulullah sering membahas tentang hari akhir, ini menunjukkan bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, pembahasan yang sangat penting. Yang ketiga, kenapa kita penting ya untuk membahas tentang masalah hari akhir? Karena iman kepada hari akhir ini menumbuhkan ibadah, semangat di dalam beribadah, dan menumbuhkan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, sering sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita suatu amalan, suatu ibadah, perintah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasinya dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Kan gitu ya. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya mengatakan yang baik atau diam. Sebelum Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menjaga lisan kita, ya, dimotivasi dulu dengan apa? Iman kepada hari akhir. Sebelum Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, Rasulullah memotivasi terlebih dahulu dengan iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir adalah pondasi, motor yang menggerakkan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu penggerak yang memotivasi orang, mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Seandainya bukan karena iman, orang ya enggak akan semangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan pentingnya iman kepada hari akhir ini, karena iman kepada hari akhir, kalau kita beriman kepada hari akhir, akan membuahkan kepada kita manfaat-manfaat yang sangat banyak sekali. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di antara manfaat dari iman kepada hari akhir, di antaranya misalkan seorang akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang akan lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah karena dia berharap hari akhir. Lihat bedanya antara orang yang beriman sama orang kafir. Orang yang beriman hidupnya akan terarah. karena dia yakin bahwa di dunia ini hanya sementara. Ya, yang dia harapkan adalah tujuan inti, terminal akhir dari ini, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir, hidup mereka seperti binatang. Tidak punya arah, tidak punya visi dan misi. Tidak punya arah yang jelas. Ini. Lihat kehidupan orang-orang kafir, kacau balau. Karena mereka menganggap bahwasanya dunia ini adalah selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Mereka tidak dibangkitkan. Berbeda dengan seorang beriman, dia akan selalu berpikir ketika akan berbuat, karena dia menyadari bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban. Di sana ada hari akhir. Ya, semuanya akan ada totalannya. Dan di antara manfaat dari iman kepada hari akhir juga adalah seorang hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat, sehingga dia cerdas di dalam menyikapi apa yang menimpa pada dirinya. Jika itu adalah sebuah nikmat, dia bersabar, dan jika itu adalah sebuah musibah, cobaan, maka dia akan hadapi dengan sabar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya apa? Baik. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu pun baik bagi dia. Jadi enggak ada istilahnya apa? Galau, enggak ada istilahnya stres, ya. Kehidupan seorang mukmin terasa apa? Indah bagi dia. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dia tetap bahagia, tetap tenang. Ya, karena dia sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Di sana ada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Sehingga enggak ada istilahnya ya larut di dalam kesedihan, larut di dalam kegalauan, stres, ya, enggak ada. Kalau dia enggak mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dia tidak bersedih. Ya, dan dia tidak sombong ketika dia mendapatkan nikmat. Karena dia sadar bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya, ayyul ikhwa, beliau membahas di antara pembahasan tentang iman kepada hari akhir, yaitu pertama, wa annas-sa'ata 'atiyatul la raiba fiha. Bahwasanya as-sa'ah. As-sa'ah maksudnya adalah hari kiamat. Ya, as-sa'ah adalah hari kiamat. Sebagaimana di dalam surat Muhammad ayat 18. Fahal yanduruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Faqad jaa'a asyratuha. Ya. Di situ ada lafaz apa? As-sa'ah. Yang dimaksud dengan as-sa'ah yaitu apa? Hari kiamat, hari akhir. Nah, beliau mengatakan wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha, bahwasanya as-sa'ah yaitu hari kiamat, atiyatun pasti datang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 85. Wa innas-sa'ata la'atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Pasti. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. La raiba fiha. La raiba fiha. Ini juga lafaz yang diambil di dalam dari Al-Qur'an. Di mana Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Wa annas-sa'ata la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga dalam surat Al-Hajj ayat 7. Wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba, tidak ada keraguan di dalamnya. dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan yang di dalam kubur. Ya, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, hari kiamat itu adalah suatu hal yang pasti yang harus kita imani. Ya, tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya, untuk mendustakannya. Bahkan orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, maka dia apa? Kafir. Keluar dari agama Islam. Ya, keluar dari agama Islam. Kalau ada yang tidak percaya dengan hari akhir, oh kiamat itu enggak ada. Ya, manusia cuma di dunia ini saja, enggak ada hari kebangkitan, enggak ada hari akhir. Maka ini adalah kafir, keluar dari agama Islam. Karena ini masalah prinsip. Ma'lum minad din bidarur. Ya, suatu hal yang mendasar di dalam agama Islam. Ya. Baik. Dan hari kiamat, ayyul ihwah, ya, hari kiamat ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang masalah hari kiamat ini. Pertama, bahwasanya hari kiamat itu adalah pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini sudah pasti. Ini nomor pertama. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, ya, kaidah secara umum dalam masalah hari kiamat ini. Yang kedua, bahwasanya kiamat itu apa? Dekat. Kiamat itu sudah dekat. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar ayat 1. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah terbelah, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat adalah terbelahnya bulan, dan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketiga dalam masalah hari kiamat ini adalah tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat kecuali hanya Allah saja. Ini harus kita paham. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, jadwalnya secara pasti, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Selainnya tidak ada yang tahu. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, malaikat yang paling dekat sekalipun, enggak ada yang tahu. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW, Jibril. Enggak ada yang tahu. Makanya dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, kapan kapan hari kiamat? Apa? Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad, lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, ini sama-sama enggak tahu. Yang nanya enggak tahu kapan hari kiamat, yang ditanya juga enggak tahu. Oleh karenanya, siapa yang ngaku-ngaku tahu hari kiamat, seperti kayak dulu ada prediksi kiamat 2012. Ya kan? Atau umur umat Islam, ada yang mengatakan umur umat Islam itu enggak lebih dari 1500. Maka sekarang sudah 1000, ya, sudah 1000 lebih nih. Siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia adalah pendusta. Ya, enggak boleh dipercaya. Itu ramalan-ramalan yang tidak boleh dipercaya. Siapa yang mempercayainya, maka dia adalah bahlul. Orang yang bodoh. Ini enggak ada yang tahu. Bayangkan, Nabi Muhammad itu orang yang paling tahu. Jibril itu adalah orang yang, malaikat yang paling dekat dengan Allah SWT. Kalau Nabi Muhammad aja enggak tahu, kalau Jibril aja enggak tahu, masa ada orang yang tahu? Ini termasuk apa? Kedustaan. Ya, termasuk kedustaan. Jadi tidak boleh dipercaya. Dan tidak boleh bagi kita menyibukkan tentang prediksi-prediksi kapan kiamat. Gak perlu. Apa untungnya? Apa faedahnya? Ya, melakukan penelitian kapan kiamat itu gak perlu. Yang paling penting bagi kita bukan sibuk memprediksi kapan kiamat. Yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan bekal untuk setelah kiamat. Itu yang paling penting. Makanya perhatikan dalam hadis Bukhari, ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu? Apa jawaban Nabi? Mada a'dattalaha. Kamu nanya-nanya kapan kiamat, emang apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Bekal apa yang sudah kamu siapkan? Nabi gak jawab karena memang gak tahu. Tapi Nabi memalingkan kepada yang lebih penting. Pertanyaan kamu tentang kapan kiamat itu gak penting. Tapi yang paling penting adalah apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat. Ya, gitu. Yang keempat, ya, yang keempat, bahwasanya hari kiamat itu termasuk urusan gaib. Beriman tentang masalah kiamat ini termasuk bagian dari iman kepada ilmu gaib. Sehingga tidak boleh kita berbicara tentang masalah kiamat kecuali apabila ada dalil. Karena ini masalah gaib. Kalau kita berbicara tanpa dalil, berarti ini berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Ya, dan sekarang banyak orang berbicara tentang masalah kiamat ini enggak pakai dalil. Oh, nanti seperti ini, nanti kiamat seperti ini. Kemudian mengurutkan antara satu kejadian dengan kejadian, satu peristiwa dengan peristiwa. Ya. Padahal tidak ada dalilnya. Ini masalah yang sangat penting. Banyak orang berbicara tentang masalah akhir zaman. Akhir zaman, tentang kiamat, tapi enggak pakai apa? Dalil. Ya. Kemudian yang kelima di antara kaidah dalam masalah hari kiamat, bahwasanya kiamat walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya secara pasti, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah telah menjelaskan kepada kita tanda-tandanya. Ini yang disebut dengan apa? Asratus saat, tanda-tanda kiamat. Kalau kapan kiamatnya kita enggak tahu, tapi ada tanda-tanda, ya, untuk terjadinya apa? Kiamat itu. Sebagaimana dalam surat Muhammad tadi, fahal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa asrat. Sungguh telah datang apa? Tanda-tandanya. Asrat yakni alamat, tanda-tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat, dan tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan dua, ada yang mengatakan tiga, ya. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asratus sa'atis sughra, tanda kiamat yang sughra, yang kecil. Ini tanda-tanda yang sudah terjadi, bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Ya, seperti misalkan dicabutnya ilmu agama, diangkatnya ilmu agama dengan dimatikannya para ulama, nampaknya kebodohan, banyak orang apa? Melakukan perzinahan, banyak orang minum khamar, banyak terjadi gempa bumi. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sughra, tanda-tanda kecil. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad itu termasuk tanda kiamat. Ya, diutusnya Nabi Muhammad. Ada buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Wabil berjudul Asratus Sa, tanda-tanda kiamat. Itu risalah magister, ya, yang sangat bagus tentang masalah tanda-tanda kiamat. Ya, dibahas secara komplit. tanda-tanda kiamat kecil, kemudian tanda-tanda kiamat besar. Kalau ingin lebih detail bisa membaca buku tersebut. Yang kedua adalah tanda-tanda kiamat yang besar, yang kalau itu sudah muncul maka pertanda bahwasanya kiamat ya sudah tiba saatnya, bentar lagi ya, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam ya, munculnya Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, terbenamnya, terbitnya matahari dari barat. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang besar ya. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa anna Allaha yab'asu may yamutu kama bada'ahum ya'udun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yab'atsu. Yab'atsu artinya apa? Membangkitkan. Man yamut, yang sudah mati. Ya, yang sudah mati. Kama bada'ahum ya'udun. Sebagaimana Allah memulai mereka, demikianlah mereka akan kembali. Ini sebagaimana Allah memulai penciptaan mereka. Kita lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, enggak pakai sandal, ya kan? Tidak berkhitan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia, membangunkan mereka dari kuburnya. Baik. Dan al-ba'ats, al-ba'ats artinya ya hari kebangkitan, ini adalah suatu hal yang pasti yang harus diyakini. Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun hadis, ya bahkan ijma, kesepakatan para ulama, serta sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah dalil dari Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 16 Allah berfirman, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian sesungguhnya kalian setelah itu akan mati, semua manusia akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti akan mati. Kemudian kata Allah, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian besok pada hari kiamat akan dibangkitkan. Jadi al-ba'ats, hari kebangkitan, manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah mati, ya ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Demikian juga dalil dari hadis, banyak sekali di antaranya hadis dalam Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah SAW mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan ghurlan. Besok pada hari kiamat manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan khufatan, tidak bersandal, hurlan, tidak berhitan ya, huratan, dalam keadaan apa? Telanjang, tidak berpakaian ya. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hal ini sudah menjadi apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya al-ba'ats, hari kebangkitan itu adalah apa? Ada. Bahkan para ulama sepakat siapapun yang mengingkari adanya hari kebangkitan maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap bahwa mereka tidak dibangkitkan. Berarti yang tidak percaya adanya hari kebangkitan mereka adalah orang-orang kafir. Lalu kata Allah, kul bala wa rabbi. Katakanlah wa rabbi, ini sumpah. Demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Di situ ada lam taukid dan ada nun taukid. Jadi penguatnya berapa di situ? Tiga. Pertama sumpah, warabbi. Kemudian lam, lamut taukid. Kemudian nun taukid. Kul bala warabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltu. Ya, demi Rabbku, katakanlah wahai Muhammad, demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan apa yang kalian lakukan. Semuanya akan dibongkar oleh Allah SWT, apa yang kalian lakukan di dunia ini. Wadhanika alallahi yasir. Semua itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita aja gampang, apalagi cuma apa? Membangkitkan. Yang namanya menciptakan itu lebih sulit. Kalau Allah mampu untuk menciptakan, maka lebih gampang lagi adalah apa? Ya, membangkitkan. Jadi adanya al-ba'ats, adanya hari kebangkitan, ini adalah sesuatu yang wajib kita yakini, tidak boleh kita ingkari. Bahkan siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya kebangkitan besok setelah kematian, maka dia adalah kafir, keluar dari agama Islam, sebagaimana di dalam surat At-Taghabun tadi. Ya, oleh karenanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwahi oleh Nabi, mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya, Allah sebutkan di dalam surat An-Naml ayat 67, wa qala alladziina kafaru aidza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Orang-orang kafir mengatakan, apakah kita nanti setelah menjadi tanah, demikian juga bapak-bapak kami, apakah kami akan dikeluarkan, yakni dibangkitkan lagi? Ini mereka menganggap, meyakini bahwasanya mereka kalau sudah menjadi tanah, bapak-bapak mereka setelah menjadi tanah tulang belulang, mereka menganggap apa? Enggak akan dibangkitkan lagi. Aneh dakwahnya Nabi Muhammad itu. Bahwasanya manusia setelah mati ada, akan dibangkitkan. Mereka menganggap dakwah Nabi Muhammad adalah dakwah yang aneh, karena mereka tidak percaya dengan adanya itu. Dan sampai sekarang orang-orang kafir tidak percaya. Sehingga hal itu ayol ihwah mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, akhirnya hidup mereka apa? Berantakan. Ya, semaunya berfoya-foya, ya, melakukan dosa, maksiat, karena merasa bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Dunia ini adalah selama-lamanya. Berbeda dengan orang yang beriman, dia akan hati-hati dalam bertutur kata, karena dia takut sama Allah SWT. Dia sadar, dia beriman bahwasanya nanti ada hari kebangkitan. Demikian juga yang perlu dipahami, ada sebagian kalimat-kalimat yang kadang diucapkan oleh sebagian kalangan, ya, sebagian kalangan, padahal itu memiliki makna yang tidak benar. Contoh misalkan, ada sebagian orang suatu kalimat ada mengatakan, ketika mengantarkan jenazah ke kuburan, misalkan kita antar ke peristirahatan terakhir. Ya, ada kadang-kadang ucapan seperti itu, ya. Kita antar ke peristirahatan apa? Terakhir. Seakan-akan kalau sudah dikubur itu sudah terakhir, peristirahatan terakhir. Kalimat seperti ini tidak benar. Kuburan atau ketika seorang itu dikubur, itu bukan tempat istirahat terakhir. Bahkan seorang ketika dikubur, itu adalah awal pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatannya. Makanya di dalam hadis disebutkan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu, ya, alam kubur itu adalah awal, ya, kampung akhirat. Jadi tidak benar tatkala seorang mengatakan bahwasanya kita antar ke peristirahatan terakhir. Ini kalimat yang tidak benar yang hendaknya diwaspadai oleh seorang muslim sehingga dia tidak terjatuh kepada paham-paham yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, mengingkari adanya hari kebangkitan. Baik. Jadi Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani di dalam masalah ini membahas tentang dua hal yang berkaitan dengan hari akhir. Yang pertama, bahwasanya kiamat itu adalah suatu hal yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang kedua adalah adanya hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan, akan dihidupkan setelah mati. Ya, dan dua hal ini adalah salah satu akidah di antara akidah Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ustaz, anak tinggal di daerah yang penuh dengan agama Kristen. Bagaimana anak bermuamalah dengan mereka? Dan tatkala acara Natal, apakah boleh anak berjabat tangan dengan mereka tanpa mengucapkan selamat Natal? Baik. Bagaimana muamalah seorang muslim dengan orang-orang kafir? Muamalah kita ayyuhal ikhwah adalah muamalah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi tidak hidup di sekitar orang-orang kafir? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di kota Madinah itu bukan hanya muslim saja. Ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani, walaupun Yahudi lebih banyak ya. Maka bermuamalah seperti muamalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menampakkan akhlak Islam kepada mereka, mendakwai akhlak Islam. Ya, ketika ada seorang Yahudi, anaknya seorang Yahudi sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menjenguknya, mendakwainya untuk masuk Islam. Ya, mendakwainya masuk Islam. Dan dia pun akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Ya, dan muamalah seorang muslim kepada non-muslim adalah dengan adil, tidak berbuat zalim kepada mereka. Ya, boleh kita muamalah dalam hal-hal yang memang diperbolehkan di dalam syariat Islam, jual beli dengan mereka, ya, bertetangga, kita berakhlak yang baik, membantu mereka dalam hal-hal yang itu masalah sosial, maka boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau kadang berjual beli. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, baju besinya digadaikan pada orang Yahudi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun dalam hal-hal yang memang tidak boleh bagi kita untuk melakukannya terhadap non-muslim, orang-orang kafir, maka tidak boleh untuk kita lakukan. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dengan agama. Misalkan kita ikut perayaan-perayaan mereka, ikut mendukung acara-acara mereka, ini tidak diperbolehkan. Karena ini merusak akidah, merusak agama. Ya, mana wala wal bara yang diajarkan di dalam agama Islam? Authaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi toleransi itu bukan berarti kemudian mengorbankan akidah. Toleransi bukan berarti kemudian kita meridho, menyetujui kekufuran-kekufuran yang mereka lakukan. Toleransi itu adalah kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. bagi kalian agama kalian, bagi kami adalah agama kami. Seorang muslim harus punya prinsip, punya pendirian. Ya, punya pendirian. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah hidup juga di tengah orang-orang Yahudi juga. Tapi pernah enggak dinukil dari Rasulullah SAW bahwa beliau ikut perayaannya orang-orang Yahudi? Enggak ada. Enggak ada penukilannya. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim fa innal la'nata tanzilu 'alaihim." Waspadalah, hindarilah, jauhilah oleh kalian ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir adalah musuh-musuh Allah saat perayaan-perayaan mereka karena laknat Allah, murka Allah turun kepada mereka. Ya, karena ini masalah prinsip. Jadi ada kalanya kita boleh bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir dalam hal-hal masalah-masalah dunia. Dalam masalah-masalah dunia, tapi masalah-masalah akidah, masalah-masalah agama, ya, maka di sini tidak boleh bagi kita untuk mencampur adukkan, ya. Maka sikap, ya, kita nampakkan akhlak yang baik kepada non-muslim, kemudian bermuamalah dalam hal-hal batas-batas yang diperbolehkan, ya, dengan adil, dengan akhlak yang mulia, bukan berarti kemudian membunuh mereka. Bukan berarti kemudian kita dolim kepada mereka. Enggak boleh. Dolim itu enggak boleh. Walaupun kepada orang kafir enggak boleh kita dolim. Itu indahnya agama Islam. Ya, nah, jadi bersikaplah seperti sikapnya Rasulullah SAW. Bolehkah kita berjabat tangan dengan mereka tanpa mengucapkan selamat Natal? Ya, kalau antum berjabat tangannya menunjukkan dukungan walaupun enggak mengucapkan selamat Natal ya sama saja. Enggak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Ya, ini tergantung kepada niatnya. Ya. Kalau niatnya memang ini nggak pakai selamat Natal, tapi pas mereka dari pas Natalan, pas mereka dari gereja, kemudian kita jabat tangan pada mereka, sama aja itu namanya apa? Mendukung. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal? Karena makna selamat Natal itu adalah mendukung kekufuran mereka. Jadi kalau kita jabat tangannya adalah untuk mendukung kekufuran mereka, ya itu tidak diperbolehkan. Walaupun tidak ada kata selamat Natalnya. Tapi kalau misalkan ya kita pas ketemu dengan mereka, ya gak ada niat untuk mendukung, maka innamal a'malu bin niat. Ya, karena hukum asalnya masalah-masalah muamalah dunia adalah apa? Diperbolehkan. Ustaz, apa orang yang mencuri dengan nilai rendah dengan mencuri yang nilainya tinggi sama-sama dosanya? Ya jelas tidak. Sama-sama mencuri, tapi kalau yang satu mencuri 1 miliar, yang dua mencuri cuma 10 ribu, tentu yang 1 miliar dosanya lebih besar. Sama-sama mencuri, tapi mencuri itu dosanya bertingkat-tingkat. Kayak berzina. Ya, berzina itu dosa besar, tapi berzina juga bertingkat-tingkat. Kalau berzina misalkan di masjid misalkan, tentu dosanya lebih besar daripada kalau di hotel. Kalau berzinanya misalkan dengan istri tetangga lebih besar daripada kalau orang jauh. Ya, kalau berzinanya di bulan Ramadan lebih besar daripada kalau di luar bulan Ramadan, karena kesucian tempat, kesucian waktu itu mempengaruhi. Berzina di Mekah, Madinah misalkan, itu dosanya lebih besar. Demikian juga mencuri, sama saja. Demikian juga mencuri, nominal tentu itu juga mempengaruhi, walaupun sama-sama apa? Dosa. Ya, sama-sama dosa. Tapi dosa itu bertingkat-tingkat, makanya ada dosa besar, ada dosa kecil, menunjukkan bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat, sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Iman, apa kata Nabi? Bid'un wasyabuna syu'bah, 73 cabang lebih. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.